Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Kami, Fatih Ahmad, mencoba untuk menemani kebersamaan Anda. Dan sajian pada kali ini berupa dialog bersama salah satu orang tua mahasiswa dari Unmul yang ada di Kalimantan Timur. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Fatih Ahmad, pada kesempatan kali ini, dialog kita kami ambilkan satu buah tema, yaitu pentingnya pendidikan sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan tamu kita pada saat ini sudah hadir di studio bersama saya, yaitu Bapak Sa'ad Thohir. Beliau adalah orang tua dari Khairul Mukmina, yang mana putri dari Bapak Sa'ad Thohir ini saat ini sedang kuliah di Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Dan pada kesempatan perkuliahan ini, putri dari Bapak Sa'ad Thohir ini alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi. Oleh karena itu, kami akan mencoba untuk berbincang-bincang bersama Bapak Sa'ad Thohir selaku orang tua mahasiswinya untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua terhadap putrinya atau anaknya dengan pendidikan pada saat ini. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sa'ad Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saat ini, Pak Sa'ad? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di mana Bapak Sa'ad Thohir ini merupakan penduduk asli dari Muhajirun, Lampung, yang memang sangat-sangat mendambakan putra-putrinya ini menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, ya Pak Sa'ad, ya. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan yang saat ini sedang ditempuh oleh putrinya yang bernama Khairul Mukmina ini, tentu ini akan menjadikan satu kebanggaan tersendiri selaku orang tua, begitu ya, Pak, ya? Ya, salah. Baik. Untuk Bapak Sa'ad Thohir, sebenarnya ini kan memang asli dari warga Kampung Muhajirun sendiri, Pak Sa'ad, ya? Insya Allah, asli. Nah, dan kami dari Kampung Muhajirun. Ya, saat ini juga di perkampungan Muhajirun itu juga adanya Pondok Pesantren Al-Fatah. Iya, ya, betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak, ya, sejak kapan sih Pak Sa'ad Thohir ini menjadi warga Kampung Muhajirun? Ya. Nah, mungkin bisa menjelaskan. Kami persilakan, Pak. Insya Allah kami, ya, pertama ya memang dari Bekasi, pindahan dari Bekasi tahun 1990. Nah, jadi menjadi penduduk asli dari Muhajirun itu tahun 1990. Nah, alhamdulillah kemudian anak-anak dari 1990 itu lahir, yang pertama anak laki namanya Umar, kemudian Hormatilah, yang ketiga ini Khairul Mukmina untuk di Lampung ini, untuk di Muhajirun. Nah, alhamdulillah ini Khairul Mukmina ini rupanya memang masya Allah sekali. Saya keinginan keras gitu, ingin bagaimana supaya anak ini bisa betul-betul berhasil gitu, betul-betul lolos gitu ya. Nah, dengan penuh ya apa harapan, dengan penuh apa artinya kerja keras dari kedua orang tua ini, walaupun ya keadaan yang sangat sederhana, tapi keinginan kami orang ini ingin sekali bagaimana supaya anak ini bisa apa meneruskan gitu, dari bisa meneruskan. pendidikan tersebut, Pak, ya. Iya. Nah, yang memang yang kakak-kakaknya itu memang ya apa karena memang terutama terbentur dari keadaan ya. Jadi tidak bisa melanjutkan. Tapi ya begitu mendengar ini anak yang tahun keluaran tahun 9 tahun 2012 kalau nggak salah kemarin. Nah, itu ada anak sendiri nih, Khairul Mukminah sendiri yang memberikan apa informasi, Pak. Gimana, Pak, kalau saya meneruskan di mana? Ya, pokoknya ke perguruan tinggi, tapi ini ada beasiswa, bidik misi katanya. Gimana? Ya, insya Allah kalau memang ini mah ya sebetulnya Bapak sih bukan tidak mau menyekolahkan kamu. Sebetulnya Bapak ingin berharap bagaimana supaya ini. Nah, ya makanya doain aja, kata si Airon. Doain aja, Pak. Nah, Mak, doain ya, Mak. Insya Allah, kata emaknya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa berhasil, bisa lolos. Nah, dan alhamdulillah, ya, anak ini pertama ikut bimbel di Bandung. Iya. Ya, tadinya sih memang mau ikut, emang ini itu di Bandung. Di Bandung. Waktu itu, waktu mau ke ini tuh ibunya tadinya belum apa setengah kurang ini ya kurang setuju ke sana karena muslimat gitu. Di Bandung kan ikut ini ikut apa ikut bimbel. Nah, terus dia ngebel ke rumah itu katanya mau apa ngedaftar di ini di Unpad. Saya ngobrol-ngobrol sama ibunya. Ya, kalau memang dia ininya di situ ya enggak apa-apa, tapi rupanya nah, memang pada waktu itu ya rupanya Allah saja belum mengizinkan. Nah, akhirnya anak ini nah apa? Memang kebetulan sekali baru pertengahan ibunya musibah, jatuh. Jatuh. Jadi ya jatuh itu nah tangannya ini lepas gitu ya dari ini, dari engselnya. Nah, kemudian si Herul ini dibel. Herul katanya, Ma ini gimana ya katanya. Nah, kenapa Ma? Ma ini katanya jatuh. Nah, jadi rupanya namanya anak ya, kena sugesti langsung begitu ibunya mendengar musibah. Ma, kalau begitu Herul mau pulang aja ya. Ya, ini itu gimana katanya. Apa Bim? Ya, gak apa-apa katanya. Nah, ya memang katanya kalau memang diteruskan juga emak kayaknya nggak bisa ini memang yang jadi adalah nanti ibu karena suka ke pasar. Adapun saya memang masya Allah sekali ya. Akhirnya rupanya pulang. Nah, pulang tapi tetap dia emak Erwo tetap katanya ingin terus ini. Iya katanya insya Allah katanya ya kalau nanti emak kembali sehat lagi insya Allah. Nah, tetap katanya mau mendukung Erwol. Nah, terus Bapak, insya Allah kata saya, Bapak insya Allah turut apa mendorong, turut Bapak berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, kesuksesan. Nah, rupanya pada waktu itu kebetulan ketemu dengan Pak Profesor Pak Arifin. Di mana Pak? Di sini, di apa di? Jirun, ya? Ya, pas pulang dari masjid. Ya. Nah, Pak Profesor itu mau ke sana ke apa? Mau ke kunjungan ke apa itu waktu itu mau ke lupa itu. Nah, saya nanya-nanya. Assalamualaikum. Bukannya pesan? Ada yang mau dikirim anaknya? Ya, insya Allah kata saya Pak. Memang kalau ini sih justru saya mau nyampaikan sama Bapak. Tapi entah hampir-hampir saya berat kata saya untuk menyampaikan. Udah kirimkan aja. Ini insya Allah ada bidik misi. Nanti diusahakan di sana. Nah gitu. Nah di sini juga memang anak ini sedang mengusahakan bidik misi. Nah gitu. Tapi rupanya ya itu Allah yang memberikan jalan yang lebih cepat yang lebih ini. Begitu apa Ustadz Wahyu manggil suruh diberangkatkan aja ke sana. Nah gitu. Wah, jadi gimana? Ya, pokoknya berangkat aja. insya Allah katanya nanti di sana. Nah alhamdulillah di sana tuh. Jadi akhirnya bidik misi ini rupanya bidik misi daftar di Unmul. Gitu. Iya. Baik Pak Sa'ad Thohir ya. Ya. Nah, kemudian Pak Sa'ad ya, beasiswa bidik misi ini pertama Bapak dengar informasinya ini dari pihak sekolah atau ya. Mungkin memang langsung dari putrinya atau mungkin dari Bapak Profesor Arifin? Tapi pertama dari anak, dari Hoirul Mukminah itu sendiri. Ada apa beasiswa itu beasiswa bidik misi, nanti ada beasiswa. Saya itu kurang begitu jelas itu. Cuman kalau cenderungnya anak saya itu mengambil bidik misi aja kan gitu. Baik. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sa'ad Thohir ini memang sangat-sangat memberikan motivasi ya. Baik kepada orang tua sendiri dan juga Betul, betul. Putrinya tadi. Ternyata memang putri Pak Sa'ad ini yang bernama Khairul Mukminah ini semangatnya tinggi juga Pak ya Iya, untuk apa ya. Berjibaku dengan Iya, betul, pendidikan betul, untuk betul. mendapatkan ilmu, Iya. menuntut ilmu di perguruan tinggi atau di universitas. Iya. Mula Warman ini. Iya, ya, insya Allah. Nah, setelah ternyata informasi itu didapatkan, Pak ya, kemudian apa reaksi Bapak sendiri dengan mungkin pihak sekolah yang sudah barang tentu pihak sekolah ini kan langsung menyalurkan para siswa-siswinya yang nanti akan melanjutkan, terutama ini ke Universitas Mula Warman, Pak ya, yang telah mendapat atau beasiswa bidik misi tersebut. Nah, saat itu Pak Sa'ad seperti apa Pak reaksinya terhadap atau kepada pihak sekolah? Ya alhamdulillah dengan ini saya merasa bersyukur dengan adanya apa anak ini apa bisa lolos dari bidik misi. Kemudian ya saya dengan Al-Fatah pun, masya Allah sangat bersyukur sekali, sangat masya Allah untuk berterima kasih. Saya memang nggak bisa apa ya, nggak bisa ini aja. Akhirnya masya Allah sekali memang dengan terutama dari pendidikan-pendidikan dari Al-Fatah, alhamdulillah memberikan motivasi yang sangat mendorong sama anak saya gitu ya, alhamdulillah. Iya, baik. Berarti dengan adanya beasiswa bidik misi ini jelas-jelas bisa menolong dan membantu mungkin ya, bagi para orang Betul. Tua mahasiswa Betul. Yang memang benar-benar dalam keadaan yang dhaif, kurang ya, mampu ya, betul, begitu betul. Pak ya. Ha, ya. Dan selama ini Bapak sendiri untuk mata pencarian dalam sehariannya bagaimana Pak? Sebetulnya kalau untuk berbicara masalah ini sepertinya malu juga sih. Tapi ya memang ya karena apa adanya lah gitu ya. Iya. Jadi saya sebetulnya di kehidup apa di Muhajirun ini sebetulnya kalau kegiatan-kegiatan yang lain tidak ada. Ya seperti ya apa orang-orang yang asli penduduk yang lain gitu ya. Dia mereka pun punya sawah ladang gitu iya, ya. Iya. Punya apa ada punya pekerjaan yang di luar gitu. Kalau saya terus terang aja sama sekali siapa rumah untuk sementara waktu itu numpang. Alhamdulillah dengan izin Allah ya sekarang alhamdulillah walaupun kecil iya. Kita udah punya lah kecil-kecil. Nah, tapi ya memang kalau apa sawah ladang tidak ada. Hanya istilahnya hanya numpang kenumpang gitu. Iya. Nah. Baik, berarti Pak ya, dengan adanya kondisi Bapak yang iya. apa yang sudah disampaikan Betul. Dalam keadaan seperti itu, ternyata pihak iya. pemerintah sendiri nah, iya, sampai betul. Saat ini itu sangat-sangat memperhatikan betul, betul. Para warganya yang memang iya. benar-benar doif iya, ya, betul. Mungkin dalam kondisi yang memang pas-pasan begitu, Iya, betul. tetapi bagaimana agar warga negara Indonesia ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu dalam pendidikan tingkat tinggi. Iya, iya, Nah, iya. dengan demikian, maka Bapak Sahat Thohir kebetulan dan memang mungkin ya sudah merupakan rezeki dari Allah ya Pak Betul, ya. betul, Ini betul. yang sangat-sangat perlu disyukuri Pak ya. Iya, betul, betul. Nah, dengan adanya ini, apa yang dapat Bapak aplikasikan rasa syukur Bapak Iya. terhadap putri Bapak bisa diterima di apa Universitas Mula Warman ini dengan mendapatkan beasiswa bidik misi? Ya, untuk mengaplikasikan pada kehidupan gitu ya. Iya. Nah, itu memang Masya Allah, saya terutama syukurnya saya ya dalam keadaan apa doib ini, dalam keadaan kemampuan yang sangat serba terbatas ini, dengan adanya apa bantuan dari pemerintah itu Masya Allah sangat, ya Allah, ini benar gitu ya. Alhamdulillah pemerintah sekarang apa memberikan apa ini keterbukaan terhadap anak-anak pendidikan untuk lebih maju ke depan gitu, untuk mementaskan apa anak yang lebih cerdas, lebih pandai gitu ya. Nah, ini juga saya sangat bersyukur terutama ya kepada Allah, juga kepada yang memberikan apa kelapangan untuk memberikan beasiswa gitu ya. Baik. Iya, baik Pak Saat ya. Jadi selama ini ketika putri Bapak sudah diberangkatkan ya menuju ke kampus Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur ini, tentu sampai saat ini masih bisa berkomunikasi Pak ya? Ya, insya Allah masih bisa. Nah, apa yang mungkin pernah Bapak sampaikan terhadap putrinya si Khairul Mukminah Nah, ini? jadi Mungkin melalui telepon betul. ataupun lewat fasilitas lain, Iya. mungkin memberikan motivasi, kemudian semangat dalam belajar dan ibadah. Nah, ini Iya, seperti apa, Pak, iya. yang pernah disampaikan? Pertama pesan saya, ya. Terutama ya, yang paling pokok terutama. Nah, satu ibadah kepada Allah harus lebih dekat. Nah, kemudian akidah harus betul-betul diinikan, ditingkatkan. Nah, itu yang paling pokok. Kemudian meraih ilmu, mengejar harus dengan dengan semangat, dengan smart, dengan keras gitu. Nah, bahkan tadinya sih memang ada keluhan ingin kembali ke Lampung, karena bagaimana kalau pindah ke Lampung? Kata saya, ini harus betul-betul diingat, kata saya, nasihat Bapak. Kalau sudah kamu melangkah, bismillah, bismillah, tawakal kepada Allah. Jangan ini harus punya harus punya prinsip, harus punya betul-betul prinsip yang ini, kata saya. Kata saya, tapi alhamdulillah rupanya cuman sedikit aja ininya terpengaruh ininya, akhirnya alhamdulillah. Nah, dengan diberikan motivasi ya sekarang alhamdulillah, bahkan dia memberikan hiburannya, Pak, alhamdulillah sekarang saya nggak bisa lambat, nggak bisa ini, harus juga banyak kegiatan baca Quran. Sekarang banyak di ini kan sedikit sekali sedikit dia lambat dihukum, ya alhamdulillah, kata saya. Itu sebetulnya itu sebagai kasih sayang kalau di sana rois atau dosen, kata saya, itu memang kata saya sebagai kasih sayang beliau untuk supaya kamu tetap berusaha keras, semangat, kata saya. Ya alhamdulillah. Iya, baik Pak Sa'ad Thohir ya. Nah, kemudian Pak Sa'ad Thohir, putri atau putra-putri Bapak selain Khairul Mukminah, iya. Tentu ini adik-adiknya Iya. saudara-saudara dari Khairul Mukminah ini masih ada yang sedang menuntut ilmu juga, Pak ya. Insya Mungkin Allah. di Pondok Pesantren Iya, Al-Fatah itu sendiri. ada. Nah, ini apakah nantinya adik-adiknya ini akan bisa mengikuti jejak kakaknya ini sebagai pengikut jejak Iya. dalam menempuh pendidikan tadi? Gambaran dari Bapak sendiri seperti Iya, apa ini? tapi memang gambaran dari saya itu memang saya memberikan motivasi terhadap anak-anak yang tinggal dua lagi, yang satu yang di apa Aliyah, yang kedua yang terakhir ini di Holakov, tapi sama-sama ya, sama-sama kelas 1. Nah, ini anak-anak ini saya berikan terus apa dorongan, berikan semangat, alhamdulillah. Jadi dia terus gitu ya ininya di ini, si pertama si Samsul ini, Samsul sampai sampai pulangnya aja kalau misalkan malam ya sampai jam 11 baru datang gitu. Nah, kemudian yang kalau pagi jam jam sebelum jam 7 itu udah baru baru muncul. Dari mana? Ya saya akhirnya masih banyak kesibukan kan. Alhamdulillah. Gitu. Baik, Pak Sa'ad Thohir. Nah, kemudian Pak Sa'ad ya, sekarang putri Bapak Ya. sudah menjalani atau proses Ya. dalam pembelajaran Ya. di Benar. Universitas Mula Warman. Apa yang dirasakan oleh Bapak Sa'ad Thohir mungkin dalam Ya. memberikan semangat? Kemudian mungkin dari sisi pembiayaan lain mungkin Ya. ada gitu, Pak. Ya, sebetulnya memang awal-awalnya memang nah karena waktu itu belum turun ya bidik misi itu. Jadi kami orang ya dari sini selalu ya ada sedikit banyak itu ngirim ke sana untuk ya perbekalan di sana itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah turun bidik misi, bahkan Masya Allah menghibur juga sama ibunya. Nah, ngirim bisa ngirim 700 kalau nggak salah ke ibunya itu. Nah, bahkan sebetulnya sih saya jangan, kata saya jangan ngirim-ngirim dulu. Pokoknya di sana kata saya apa untuk makan, apa untuk apa kepentingan di sana kira-kira bisa mencukupi atau tidak gitu. Karena kemarin tuh katanya ada hasil, ada apa lebihnya 3,5. Nah, jadi nah dikirimkan sama ibunya saking gininya apa saja mungkin punya azam, punya janji. Mak, pokoknya kalau Elul katanya udah turun bidik misi, Mak mau saya kirim. Nah, gitu. Nah, akhirnya ibunya tuh padahal sebetulnya ibunya tuh nggak ini, nggak apa, nggak minta, nggak. Cuman ya pokoknya untuk kamu aja. Katanya. Enggak, katanya ini Elul udah di dalam hati ingin katanya ingin ngasih katanya itu sebagai Saya rasa terima kasih terima sebagai ya kasih mungkin kepada orang tua, iya Pak ya. terima kasih sama orang tua mungkin Iya. gitu. Baik. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana reaksi dari mungkin tetangga dekat dengan adanya putri Bapak tadi bisa diterima melalui bidik misi ini di Universitas Mula Warman, Pak? Mungkin ada informasi-informasi dari tetangga-tetangga dekat, yang mana mungkin kan tetangga-tetangga tersebut juga putra-putrinya mungkin sedang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan seperti di pondok ataupun mungkin di Betul. pendidikan-pendidikan lain. Nah, ini ada reaksi tidak, Pak? Mungkin dari Insya Allah tetangga-tetangga dekat. banyak reaksi itu Insya Allah. Bahkan ya dari apa kawan-kawannya ini, kawan-kawannya Herul itu, nah itu no wah padahal katanya ikut apa ini bidik misi dengan kayak Herul aja kan, ada yang ngambil di IAIN gitu ya, ada yang ngambil di Unila ya, sebetulnya di Unila juga mungkin dapat bidik misi itu. Tapi ya tetangga-tetangga yang sementara ada juga yang katanya nggak meneruskan. Nah, itu sampai bertanya-tanya bagaimana kok bisa mendapatkan bisnis sih gitu. Nah, jadi itu saya jelaskan, itu sebetulnya memang saya sih sebetulnya nggak begitu paham untuk apa memberikan penjelasan gitu, karena ini semuanya dari anak itu sendiri, dari Hoirul Mukminah itu sendiri gitu. Nah, jadi dia itu pertama kan melihat di internet gitu ya, di warnet itu. Nah, di samping mendapatkan informasi gitu ya. Nah, jadi itu pada tertarik juga dengan adanya apa tetangga-tetangga yang ini tuh tertarik. Waduh, katanya. Heru kok bisa lolos kok ini dengan apa biasa. Ya dia kata saya memang di samping itu juga berusaha sendiri juga, memang kata saya selalu ke warnet, kata saya selalu ini melihat cari gitu informasi, informasi iya ya. Mencari informasi. Nah, itu berarti seperti tetangga-tetangga dekat dari Pak Sa'atohir ini akan menjadikan Iya. satu kesemangatan Iya, betul, tersendiri, Pak betul, ya, betul, betul. untuk Iya. ya bagaimana agar putra-putrinya ini bisa Iya. mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, Pak ya. Iya, betul, betul. Nah, sesuai dengan tema kita, Pak, Iya. yaitu pentingnya pendidikan Betul. sebagai tanggung jawab orang tua Iya, terhadap anak. betul. Nah, ini apakah dengan adanya putri Bapak tadi bisa masuk ke Universitas Mula Warman, Iya. ini sudah barang tentu tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua, Pak Iya, ya. betul, betul. Nah, kemudian Pak ya, setelah mendapatkan ilmu-ilmu dari Universitas Mula Warman, mungkin juga dari Oh pengalaman-pengalaman di iya. sana, Iya. di lingkungan Betul, kampus, betul. kemudian ya di lingkungan para dosen-dosen Iya. dan juga umaro di Iya. Kalimantan Timur Betul, ini. betul. Nah, ini harapan Bapak seperti apa? Ya, harapan harapan saya sih sebetulnya ya, pertama ya memang keberhasilan gitu ya, keberhasilan. Nah, walaupun untuk sementara ya, untuk melihat ke belakang gitu, masya Allah sangat sangat ini sangat apa tidak memungkinkan gitu bisa lolos anak, tapi karena dengan adanya semangat anak dan saya memberikan apa apa namanya motivasi sama anak supaya terus dorongan itu, alhamdulillah anak juga terbakar semangatnya ingin terus katanya gitu. Pokoknya saya katanya doain aja Pak sampai saya bisa berhasil gitu. Alhamdulillah gitu. Iya. Baik. Kemudian Pak ya, dengan kondisi keluarga Pak Iya. yang sudah barang tentu putri Bapak ini yang bernama Khairul Mukminah ini sudah berada di tempat yang jauh Iya, betul. dari orang tua, Iya. dari saudara-saudara Betul, yang betul. ada di lingkungan Iya. perkampungan Muhajirin Betul, betul. sendiri. Nah, bagaimana seorang ibu Iya. ya, dari keluarga Bapak ini mensikapi putrinya yang yang biasanya bisa berkumpul, Iya, bisa membantu betul, betul. sana sini ya di rumah, nah saat ini ditinggal cukup jauh. Iya, betul. Nah, seperti apa mungkin ibu mensikapinya? Kalau seorang ibu, memang tadinya sih seperti keberatan untuk apa ditinggalkan pergi sama anaknya ke jauh gitu ke Kalimantan itu. Tapi setelah anaknya itu, "Ma, kalau saya di sini, saya yang saya ini itu bukan apa-apa." Nah, satu di sini gimana ya katanya? Situasi dan kondisinya kalau bagi saya katanya kayaknya kurang kurang cocok, ngeri katanya. Nah, kalau di sana karena di Unmul itu karena memang kumpul, terus dan ada supah dan terkontrol, kemudian terbimbing. Nah, itu gitu. Pokoknya emak doain aja, jangan khawatir. Nah gitu. Akhirnya ibunya, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang memang tidak tidak lepas komunikasi ya, makanya seperti dekat aja gitu. Bahkan sampai gini, aduh, Biarpun Erol di Kalimantan, tapi emak tidak merasa kehilangan. Masya Alhamdulillah. Allah ya. Karena memang gini, ada selalu selalu komunikasi itu gini, mak, jaga kesehatan, mak. Jangan terlalu memikirkan Erol. Insya Allah, Erol, insya Allah menjaga diri. Karena sesuai dengan nasihat Bapak, kan ya, jaga kehormatan, jaga akidah, jaga ibadah. Itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian Pak Sa'ad Thohir ya, dengan adanya bidik misi merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah tadi kepada rakyat khususnya Indonesia ini, tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri Betul, betul. bagi Pak Sa'ad Thohir ya, Betul, betul, karena betul. memang Betul. dengan apa yang sudah Bapak tadi sampaikan, Iya. Yeah. kondisi dan keadaan yang saat ini memang ya cukup, Iya. katakanlah cukup memprihatinkan lah ya, Betul, kalau betul. Iya, untuk betul. tingkat pendidikan Selanjutnya gitu ya. ya, Betul. yang di luar mendapatkan beasiswa tadi. Betul. Iya, betul, betul. Nah, sudah barang tentu hal tersebut sangat disyukuri, Pak ya. Iya, betul, Nah, betul. kemudian apa tindak lanjut mungkin dari Bapak Sa'ad Thohir Iya. terhadap pondok pesantren itu sendiri yang memang benar-benar mengusahakan dan Iya, betul. memaksimalkan agar orang tua santri dan santriwatinya ini Iya, betul. putri putra-putrinya bisa melanjutkan ke Iya. jenjang pendidikan yang lebih Iya. tinggi lagi. Saya sebetulnya sangat mendukung betul. Dan saya berdoa, memang itu sudah karunia Allah ya, bahwa Kampung Muhajirin itu karunia Allah, dari Allah, karunia yang sangat besar, sampai adanya apa Kampung Muhajirin dan adanya pesantren pendidikan yang tadinya mah nggak tergambar, nggak terpikir bakal bisa meloloskan anak-anak santri ke jenjang perguruan selanjutnya, perguruan tinggi. Alhamdulillah ini bukan hanya sekedar pesantren Al-Fatah bisa meloloskan untuk ke ya UNMUL ya, ke ITB bisa meloloskan, ke IPB bisa meloloskan, ke apa Sudan bisa meloloskan, kemudian ke nah mana Yaman bisa, ke UI juga alhamdulillah. Bahkan nah ada anak Al-Fatah yang ke Jepang gitu ya. Nah, termasuk itu anak Pak Dade itu ya, anak walinya itu. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Yang tadinya mah Kampung Majirin mungkin kalau dilihat secara ini yang ya kumuh lah. Tapi sekarang Masya Allah bukan hanya kampung yang kumuh, tapi kampung sudah tingkat internasional, sudah Masya dikenal sama Allah. sama dunia gitu. Iya, Itu betul, betul. Alhamdulillah. Masya Allah itu. Ini yang memang betul-betul apa orang Muhajirin pun ikut bersyukur betul-betul gitu. Nah, bukan hanya sekedar artinya per orang, tapi semua harus merasa bangga seorang seorang apa muh atau orang tua yang ada di Muhajirun yang tadinya mungkin ya kita cuman maaf ya makanannya hanya seketemunya, terus terang aja waktu tahun 76 itu makan cuman hanya oyek, sambil juga diwaspada apa di apa dicurigi orang gitu ya. Nah, sekarang Kampung Muhajirin bukan lagi dicurigai sama orang, justru jadi rujukan orang, bukan hanya artinya sekitar Lampung ya. Iya. Dari sekarang bukan sekitar Lampung, justru dari mana, dari Filipina, dari Cina ya, itu sudah mereka sudah pada berdatangan ingin tahu persis Kampung Muhajirin seperti apa. Masya Allah, itu karunia Allah yang sangat besar, memang Masya Allah sekali. Nah, sangat apa nafi kalau memang orang Muhajirun masih cara berpikirnya ya masa iya Muhajirun bisa dikenal dunia. Nah, ya itu memang Allah, bagi Allah kan mudah itu Iya. ya. Ya Masya Allah itu. Memang ya, dengan kenyataan perjalanan ini sebagai apa namanya? Kenyataan inilah sebagai kenyataan gitu intinya. Pak Sohtohir, kita Ya. akan rehat terlebih Oh. dahulu ya. Nanti di season kedua kita akan kembali untuk berbincang-bincang lagi Ya. tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak melalui pendidikan. Baik, demikian pendengar Radio Alafata di manapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Alafata untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Kami akan kembali setelah jeda nasib berikut ini. Baik pendengar Radio Alfata dimanapun Anda berada, kembali di season kedua ini kami akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Sohtohir masih di acara dialog. Baik Pak Sa'at Thohir, kita kembali untuk bincang-bincang lagi di acara Baik. dialog ini. Tadi apa yang sudah dipaparkan begitu cukup jelas, Pak ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Radio Alafata ini merupakan satu informasi bahwa Universitas Mula Warman yang berada di Kalimantan Timur ini memberikan beasiswa bidik misi kepada rakyat Indonesia yang memang benar-benar kondisi orang tuanya dari calon mahasiswa tersebut dalam kondisi yang benar-benar dhaif, kurang mampu. Tetapi dengan didukung oleh putra-putrinya yang berkualitas dari sisi ilmu, ini juga akan menjadikan satu kerjasama yang cukup baik ini, iya, Pak Sa'at ya. Iya, Baik Pak Sa'at, nah kemudian Pak Sa'at ya, setelah selesainya pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Fatah sendiri, untuk putri Bapak ini kan sekarang sedang melanjutkan di Universitas Mula Warman di Kalimantan. Tetapi kalau kita kembali menengok ke belakang Pak ya, di Pondok Pesantren Al-Fatah sendiri, memang ini dalam segi pembiayaan dulu betul, Pak ya, betul, betul. Ini kan jelas mungkin di luar beasiswa Pak ya. Iya betul. Iya betul betul. Nah ini seperti apa Pak yang sebenarnya? Karena kan namanya lembaga pendidikan ya, itu tidak semuanya gratis. Iya iya betul betul. Nah ini dengan membiayai mungkin beberapa putra putri yang begitu banyak juga betul. Kan ya, semua mendapatkan pendidikan, terutama di Lembaga Pendidikan Al-Fatah di Lampung ini. Iya, iya. Nah, tentang mungkin biaya-biaya, ini kan cukup banyak. Iya, nah, iya. Ini seperti apa dulu, Pak, diusahakannya? Masya Allah sekali, saya dari anak pertama, nah, yang pertama itu anak yang laki, yang muslimin, cuman hanya sampai ke sanawiyah, kelas 3, kelas 4 itu. Nggak melanjutkan karena memang benturannya masalah biaya. Biaya Pak ya. Nah, yang kedua ketiganya alhamdulillah sampai selesai Alia. Nah, gitu. Yang satunya memang tadinya udah ikut bimbel di Bandung juga namanya apa Rohmah Wildani. Nah, tadinya mau ikut di ITB. Nah, sudah daftar juga di ITB tapi ya itu nunggu informasi kemudian. Nah, wallahualam itu akhirnya anak saya itu memutuskan udahlah saya mau ke Jambi aja gitu. Itu jadi ke Jambi gitu. Yang ketiga itu, yang keduanya ya dia selesai di Al-Fatah tuh saya Alia ikut juga ke Jambi sama bibinya kemudian nikah di sana. Nah gitu. Nah, untuk yang putri Bapak yang ke Jambi, apakah ini dulu tidak melalui bidik misi begitu, Pak? Kayaknya pada waktu itu belum mendengar bidik misi belum itu. Mendengar, iya, kan? Mungkin belum dari mendengar. Sisi informasi iya, gitu betul-betul. Ya. Tetapi sampai saat ini tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di lembaga yang lebih tinggi lagi, Pak ya? Tidak, karena mereka sekarang udah masing-masing punya apa pasangan, punya suami gitu ya. Begitu, Pak, ya. Sudah menjawab masing-masing. Iya, iya betul. Nah, mudah-mudahan putri Bapak yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman ini bisa terselesaikan dengan betul, baik betul, ya, Pak ya. Betul. Ya memang ya begitulah keinginan orang tua supaya bagaimana ini bisa berhasil gitu. Tapi alhamdulillah ini semua mendukung dari kakak-kakaknya, dari apa ayunya yang ada di Jambi itu. Nah, mendukung bahkan nah kemarin itu nah dari kakaknya yang keempat itu nah walaupun dia udah dapat misi, masih tetap ingin ngirim, saking ingin apa mendukungnya, ingin apa supaya adanya berhasil gitu. Alhamdulillah, masya Allah sekali itu. Baik, Pak Sa'ad Thohir ya. Nah, kemudian waktu itu dari pihak Universitas Mula Warman telah hadir. Yang sudah barang tentu ini yang mengurusi di bidang beasiswa bidik Betul, misi tersebut, betul, betul. yaitu Profesor Helminuddin. Dan alhamdulillah juga sempat hadir ke perkampungan Muhajirun ini, kemudian juga hadir juga ke Radio Al-Fatah, Pak. Itu tentang penjelasan betul, tentang betul. Beasiswa Betul, bidik betul, betul. misi tersebut. Nah, apakah waktu itu Pak Sa'ad Thohir juga ikut hadir dalam acara pertemuan tersebut, Pak? Itu sebetulnya gini ya, memang berita atau informasi itu sudah mendengar pada waktu itu. Nah, saya rupanya ya Allah berkehendak lain, jadi sakit, sakit apa, sakit merosakkan gigi dari pada waktu itu. Informasi itu kalau nggak salah tentang zuhur, kalau nggak salah. Nah, sakit gigi sampai malam, jadi tidak mendengar apa apa yang diutarakan Pak Profesor itu gitu. Jadi memang sangat disayangkan juga, saya juga agak menyesal gitu ya. Tapi karena memang kondisi yang tidak mengizinkan, betul, Pak ya, kesehatan waktu itu, jadi tidak bisa hadir, Pak ya. Tapi informasi tetap mendengar, Pak ya. Baik. Nah, kemudian Pak ya, dengan hadirnya Profesor Helminuddin ini berarti memang kedekatan profesor itu sendiri dari pihak Universitas Mula Warman dengan masyarakat ataupun orang tua yang telah mendapatkan putrinya beasiswa bidik misi ini akan terjalin hubungan lebih dekat lagi, lebih erat lagi dari sisi ukhuwah Islamiyah tentunya ini, Pak ya. Nah, walaupun saat itu Pak Sa'ad Thohir tidak bisa menghadiri betul. acara pertemuan dengan Bapak Profesor Helminuddin, tetapi yang jelas rasa kebanggaan ada betul, betul. Ya, selaku putrinya bisa betul. Diterima di lembaga betul. Pendidikan yang sama. Betul. Apa yang bisa diungkapkan, Pak, saat ini? Saya sangat berterima kasih ya sama Pak Profesor, bisa apa artinya mengulurkan apa beasiswa untuk anak-anak yang memang sangat membutuhkan di apa universitas gitu ya. Nah, walaupun pada waktu itu saya tidak sempat menghadiri, tapi saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih gitu ya sama Pak Profesor. Mudah-mudahan Allah dengan ada usahanya Pak Profesor, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Amin. Gitu. Mudah-mudahan di samping itu kesehatannya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik gitu. Iya, baik untuk Bapak Sa'ad ya, karena apa yang sudah direncanakan sebelumnya tetapi Allah berkehendak lain. Betul, betul, betul. Ya, itu merupakan catatan buat kita semua, Pak ya. Nah, mudah-mudahan di lain waktu insya Allah masih Allah kehendaki untuk bisa bertemu dengan Amin. Profesor ataupun mungkin dengan insya Allah, insya Allah. Dari Universitas Mula Warman yang lainnya, Pak ya. Iya, iya, betul. Baik. Nah, kemudian Pak Sa'ad ya, ini tentu untuk mendukung putrinya yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman. Ini tidak terlepas dari dukungan seorang ibu juga. Betul, betul. Nah, jadi sampai saat ini, Pak ya, insya Allah. Antara bapak sendiri dengan ibu betul, ya di rumah, betul, betul. Untuk memberikan spot, Iya, memberikan betul, semangat betul. kepada Tetap, iya, putrinya insya Allah. Tetap, yang sedang menuntut betul. ilmu ini, Iya. Betul, seperti betul. apa, Pak? Nah. Tidak, berarti kan tidak sebelah pihak begitu, Iya, Pak, ya, iya, iya, tapi iya. harus Sama-sama dua-duanya. gitu ya, Nah, ini sama-sama. seperti apa? Ya, memang mau saling, apa, ininya sama ibunya, bagaimana supaya anaknya ini bisa berhasil, ya tetap, ya, walaupun dengan usaha, ya istilahnya, katakanlah, kalau istilah jalan itu merangkak-rangkak, tetap memberikan, apa, saling memberikan semangat gitu ya, terutama, terutama sama anak. Di samping itu, karena memang dari anak itu sendiri selalu komunikasi gitu ya. Nah, kalau ada apa keluhan sakit juga nyampe kepada ibunya gitu. Nah, jadi ibunya juga memberikan ya nasihat yang baik, alhamdulillah itu. Nah, sebagai orang tua, Pak Saad ya, terhadap anak, ini merupakan tanggung jawab penuh Betul-betul. orang tua selagi memang anak tersebut belum Ya. memisahkan dari Ya. pihak keluarga dalam hal ini atau dalam artian berkeluarga, Pak ya. Ya. Nah, sudah barang tentu ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ya, betul. Nah, sebagai rasa tanggung jawab orang tua, Pak ya, ini sesuai dengan ayat Al-Quran Ya. bahwa orang mukmin, orang beriman Ya. itu takut akan nanti generasi berikutnya itu Ya. lemah, baik lemah dari sisi ilmu dan juga Betul. sisi lainnya. Iya, betul. Nah, ini untuk mewujudkan agar generasi-generasi mungkin dari keluarga Bapak sendiri Iya. tidak termasuk golongan orang-orang yang Betul-betul. lemah dalam Iya. generasi ini. Tentu Iya. ini akan menjadikan suatu kesemangatan Iya, Bapak betul. untuk memberikan rasa Iya, tanggung betul. jawabnya kepada anak. Iya. Bagaimana untuk mengekspresikan, Pak? Iya. Jadi gini, gini ya. Itu saya dengan apa rasa apa di hati itu untuk memberi rasa tanggung jawab itu saking ininya bahkan anak-anak ini seolah-olah seperti apa ya dipaksa gitu ya dipaksa supaya anak itu bisa apa betul-betul meneruskan pendidikan di samping ibadah gitu ya. Ibadah terutama yang paling ditekankan tuh ibadah. Nah, ibadah ini sangat ditekankan betul karena jalan saya apa yang paling pokok adalah ibadah gitu ya. Nah, kemudian ditekankan juga dengan baca baca ayat Quran. Al-Quran ini yang lebih diinginkan, yang lebih apa difokuskan lagi gitu ya. Nah, ya apalagi sekarang anak yang di Holako ini, nah dia tadinya sih saya mau menginginkan mencanangkan dia supaya apa ikut tahfidz gitu. Tapi rupanya nah dia tadinya mau mau ke apa Al-Fatah aja ke ini ke Aliyah aja. Tapi saya selalu apa saya Bapak tuh mengharapkan kata Bapak kata saya dari salah satu anak tuh ada yang betul-betul bisa menekuni dunia, bisa menekuni Al-Qur'an. Nah, apa kasih sayang Bapak kata saya apa enggak ini enggak apa terusik sama hati kalian. Nah, rupanya si anak ini udah Pak saya insya Allah doakan saya ingin mendaftarkan di Holakoh aja. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini si Samsul Mubarok ini di Holakoh gitu ya. Nah, alhamdulillah. Memang selalu yang digelutinya itu yang di ini itu Al-Quran memang bahkan permintaannya banyak. Al-Quran sekarang Al-Quran harus di ini. Kemudian di memori-memori yang ini selalu nyetel apa Al-Quran gitu ya. Nah, yang Pak kan beli memori yang lebih gede untuk ini kan yang 30 juz. Saya ini ingin betul-betul paham dengan tahfidnya, dengan tahfidnya, dengan ini. Ya, kata saya. Nah, insya Allah Asal kamu lapang hatinya, Bapak berdoa, Allah mendengar. Insya Allah, Allah kalau sudah kasih sayang Bapak itu, ridho Bapak itu ada, pasti Allah akan turun keriduannya. Nah, alam itu memang Masya Allah. Nah, itu ya. Nah, itu tetap. Nah, itu. Walaupun ya sekarang yang ada di Aliyah juga begitu. Gitu ya. Terus di ini kan. Nah, ya memang namanya kalau anak itu ada aja gitu ya ininya. Tapi ya, nah tetap orang tua walaupun bagaimana ya, sebagai kasih sayangnya, justru sebagai kasih sayang orang tua itu, walaupun marah gitu ya, bukan marahnya benci, tapi marahnya saking inginnya anak gitu ya. Nah, saya memperhatikan anak-anak yang dari luar itu, dari luar Muhajirun, banyak yang di masjid, wah azan, baca Quran, Masya Allah, saya suka iri gitu ya, suka irinya, anak saya kalau seperti itu. Nah, itu. Nah, makanya saya sering menggambarkan. Nah, sekarang nah anak saya yang di Holako ini nah nyetel suka ini apa Al-Qur'an yang suaranya yang suara orang-orang mana, orang Gaza atau orang mana. Nah, itu yang hafal apa, baru 5 tahun baru hafal, tah udah hafal Al-Qur'an, udah ini Masya Allah, alhamdulillah kata saya. Jadi ada tuh ke situ itunya tuh anak-anak tuh, alhamdulillah saya Masya Allah. Saya baru di situ terhibur, terbah apa terobati gitu ya hati itu Masya Allah, alhamdulillah. Gitu, terharu gitu. Nah, gitu itu alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Sa'ad Thohir ya. Ternyata dari beberapa putra-putri Bapak selain memang dari pondok pesantren Al-Fatahnya itu ada di klasikal ya, betul, betul. Awalnya betul, ya. Betul. Tapi saat ini alhamdulillah ada yang memang mengambil jurusan betul, atau betul. Menekuni di bidang Al-Qur'an ya, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan ini akan dijadikan satu generasi betul, betul. Yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an. Amin, Pak, amin, ya. Insyaallah. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik Pak, karena keterbatasan waktu ya, jualan ya. Yang tentunya ini akan memisahkan kita di acara dialog pada Masya saat Allah. Ini. Dan untuk mengakhiri acara kita, mungkin selain harapan juga ada pesan-pesan yang akan disampaikan Pak. Kami persilakan. Nah, memang terutama pesan terhadap anak-anak yang sedang melanjutkan di universitas itu harus dengan kemauan yang keras, walaupun bertubi-tubi apa ujian, nah itu harus dihadapi dengan kesabaran dan tawakal, tapi tetap penuh semangat gitu, penuh semangat dengan apa pendidikan gitu. Itu yang saya harapkan. Bahkan saya berdoa mudah-mudahan anak-anak yang sedang apa melanjutkan di apa pendidikan ini di universitas ini, mudah-mudahan semua, walaupun bukan hanya sekedar anak saya, walaupun dekan-dekannya, anak apa, kawan-kawan yang dekat yang ini pun, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan berhasil itu. Yeah. Insya Allah. Yeah. Itu saja rupanya pesan dari saya. Baik, Pak Sa'ad Thohir ya, karena keterbatasan waktu yang tentunya kita akan menyudahi acara dialog pada kesempatan kali ini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sa'ad Thohir ini akan menjadikan satu informasi juga pengalaman bagi para pendengar Radio Al-Fatah yang sudah bergabung bersama kita pada saat ini, Pak. Dan tak lupa pula kami ucapkan jazakallah khairan katsira, Pak, atas amin. Waktunya yang sudah amin. Diluangkan untuk hadir ke studio pada saat ini. Semoga Allah catatkan menjadi amal yang saleh. Amin, amin, amin. Baik pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Sa'ad Thohir dalam acara dialog di Radio Al-Fatah. Semoga apa yang sudah kita ikuti bersama, kita dengarkan, ini akan bisa kita ambil manfaat dan kita jadikan ilmu dan pengalaman kita, walaupun hanya melalui lisan dan melalui siaran Radio Al-Fatah. Dengan demikian, Maka usialah sudah kami menemani kebersamaan Anda di acara Dialog Radio Alf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fatih Ahmad, mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.